beratku merasakan hebatnya rasa rindu. Dan kau menorehkan luka hati ini yang takkan hilang sampai nanti ku jalani meski tak sanggup berhenti. Tak adakah cintamu yang tersisa? Ku buktikan perasaan kepadamu.